bajumu, tentukan arah dansamu. Arahkan kakimu, tuntun ke arah iramaku. Lepas problem saja, ku putar nada rasta. Seperti balerina berputar rasta sang. Yo people bergoyang, berdansa dan bernyanyi, yeah. Rastaman bergoyang, berdansa dan bernyanyi, yeah. Say I will. Oh my root boy, my root girl. Ini berdansa dan berdansa. Rasa lepaskanlah kemana kaki ini melangkah slow body body, yeah. Dan jangan engkau tahan saat kaki bergoyang, turuti saja gerakanmu slow body. Here we go. Rastaman bergoyang, berdansa dan bernyanyi, yes, I agree.